Raden Arya Werkudara. Nyata lamun satria ing jodi pati perkasakan budi luhur godek wok simbar ngendika gerang gerang pindo kuuntur dasar satria prawira Rama eling kula eling dununganing senopati Oh,

berkembang.